Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan dars kita di malam hari ini pada pembahasan pembatal-pembatal puasa. Setelah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya beberapa pembatal puasa, yang pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja, yang kedua adalah al-jima', kemudian juga telah kita bahas tentang permasalahan orang yang menghubungi keluarganya di siang hari bulan Ramadan, bagaimana hukumnya. Maka kita lanjutkan. Qala al-muallifun hafizahumullah ta'ala li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم دليلnya yani dalil bahwasanya jima di siang hari bulan Ramadan itu merupakan di antara pembatal puasa. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, di saat kami duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di sisi Nabi alaihi salatu wasallam, idh ja'ahu rajulun, tiba-tiba ada seorang yang datang kepadanya. Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaktu, aku telah binasa, celaka aku. Faqala malaka, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau terheran dengan ucapan orang ini. Tiba-tiba dia datang dan mengatakan, celaka aku ya Rasul, ada apa denganmu? Maka orang tersebut menjawab, qala waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'imun, aku telah terjatuh di atas istriku dalam keadaan aku berpuasa, yakni aku telah menggaulinya di saat aku berpuasa di bulan Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul alaihi salatu wasallam memerintahkannya untuk membayar fidyah, membayar kafarah, afwan, bukan fidyah. Rasul memerintahkannya untuk menebus dosa tersebut dengan membayar kafarah. Orang ini dia mengaku bahwa dia telah melakukan kesalahan sehingga dia mengatakan aku celaka. Berarti dia tahu hukum berhubungan di saat berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Adapun orang yang tidak tahu hukumnya, maka tidak masalah baginya dan dia tetap melanjutkan puasanya. Tetapi orang ini tahu hukumnya, sehingga dia mengatakan, aku telah celaka. Faqala Rasulullah SAW, hal tajidu raqabatan tu'tiquha, apakah kamu mendapati seorang budak yang dapat kamu bebaskan? Qala la. Orang itu menjawab, tidak ya Rasul. Qala hal tastati'u an tasuma syahrain mutatabi'ain? Kalau begitu, apakah kau mampu berpuasa 2 bulan terus-menerus? Qala la. Dia menjawab lagi, tidak juga ya Rasul. Qala hal tajidu it'ama 60 masakinan? Kemudian Rasul bertanya lagi, apakah kamu mampu memberi makan untuk 60 orang miskin? Qala la. Orang itu kembali menjawab dengan jawabannya yang tadi, tidak juga ya Rasulullah. Qala, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, atau kemudian Abu Hurairah melanjutkan kisahnya. Famakathan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka berdiamlah Rasul sallallahu alaihi wasallam sejenak. Di saat fa bainama nahnu ala dhalik, di saat kami sedang dalam keheningan seperti itu, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'araqin, tiba-tiba ada yang datang kepada Rasul dengan membawa keranjang fihi tamr, yang berisi kurma. Wal'araqu al-miktal, al-araq al-miktal yani jenis dengan wadah, atau bisa diistilahkan dengan keranjang. Qala, setelah itu Rasulullah SAW setelah menerima keranjang yang berisi kurma ini, Rasul berkata, aina sa'il, mana tadi orang yang bertanya? Faqala ana, aku ya Rasul. Qala khudh hadha fatasaddaq bih, ambillah keranjang ini, sedekahkanlah. Iya, sedekahkanlah kurma ini kepada orang-orang fakir. Faqala ar-rajul, maka orang ini bertanya, a'ala afqaru minni ya Rasulullah, apakah aku harus memberikannya kepada orang lebih fakir daripadaku ya Rasul? Fa wallahi ma baina labataiha yuridul harratain ahla baitin afqaru min ahli baiti. Demi Allah, sungguhnya di antara dua tanah yang berbatu, yakni ma baina labataiha, ini sebuah daerah di antara dua tanah yang berbatu hitam, yakni al-harratain. Orang ini mengatakan, demi Allah, maksudnya di daerah dia, demi Allah, di kampung saya, di tempat saya, tidak ada orang yang lebih fakir daripada keluargaku sendiri. Ahla baitin afqaru min ahli baiti. Tidak ada keluarga yang lebih fakir daripada keluargaku sendiri. Fadhahikan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertawa, hatta badat anyabuhu, sampai tampak anyabuhu, gigi taringnya. Tsumma qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, at'imhu ahlak, kalau begitu berilah itu untuk makanan keluargamu. Inilah hadis yang menunjukkan kepada kita tentang bentuk-bentuk kafarah, tebusan yang harus dilakukan bagi orang yang berhubungan dengan keluarganya di siang hari bulan Ramadan. Dan juga hadis ini tidak menyebutkan untuk mengqadha Rasulullah SAW ketika ditanya atau dimintai pendapatnya, bagaimana aku telah melakukan hubungan di siang hari bulan Ramadan, apa yang harus aku lakukan? Rasul langsung mengatakan, bayar kafarah. Apakah kamu mendapati seorang budak yang kamu bisa bebaskan? Tidak. Kemudian dilanjutkan lagi, kalau begitu tidak bisa yang pertama, yang kedua, bisakah berpuasa 2 bulan terus-menerus? Tidak juga Rasul. Kalau begitu tidak mampu, berpindah ke yang ketiga, bisakah memberi makan 60 orang miskin? Aku adalah orang fakir. Tidak bisa ya Rasul. Kemudian Rasulullah SAW memberikan untuknya kurma untuk sedekah, untuk membayar kafarah. Rasul membantu dia supaya dia bisa membayar kafarahnya. Rasul ingin memberikan kurma untuknya supaya dia bisa menebus kafarahnya, memberi makan kurma itu untuk 60 orang miskin. Tetapi ternyata orang ini adalah orang yang paling miskin, yang paling fakir di daerahnya, sehingga Rasul pun menggugurkan kafarah orang ini. Sehingga dari hadis ini pula terdapat faedah bahwa orang yang tidak mampu sama sekali melakukan kafarah dari kafarah-kafarah jima' fi nahai Ramadan, maka kafarah tersebut gugur darinya dengan syarat betul-betul dia tidak mampu. Betul-betul dia tidak mampu, bukan hanya sekedar alasan keberatan, itu bukan. Dengan syarat betul-betul dia tidak mampu. Selama dia mampu, berpuasa 2 bulan harus berpuasa. Bukan karena berat kemudian dia mengatakan saya tidak kuat. Tidak. Demikian juga jika dia mampu untuk memberi 60 orang miskin, jika dia tidak mampu berpuasa 2 bulan, maka berpindah ke yang berikutnya, memberi makan 60 orang miskin. Jika dia tidak mampu maka kata para ulama dia harus menunggu sampai ada harta yang dengannya bisa dia keluarkan sebagai kafarahnya, memberi makan 60 orang miskin. Tetapi jika dia adalah orang yang tidak akan mendapat harta dan adalah orang yang fakir, maka gugurlah kewajiban kafarah bagi dia, dan wajib bagi dia untuk bertaubat. Qala wa fi ma'na al-jima', kemudian syekh di sini, para muallif di sini akan menjelaskan kepada kita tentang hal yang permasalahan yang semakna dengan al-jima'. Dan yang semakna dengan jima' adalah inzalul mani ikhtiyaran, mengeluarkan mani dengan sengaja. Fa idza anzala as-sha'imu mukhtaran bitaqbilin. Apabila orang yang berpuasa itu mengeluarkan maninya dengan sengaja, mukhtaran, sengaja dia, baik bitaqbil, dengan cara mencium, aw lams, atau sentuhan, aw istimna, atau dia mengeluarkannya sendiri, aw ghairi dhalik, atau yang semisalnya, yang menunjukkan bahwa dia mengeluarkannya itu dengan sengaja, fasada shaumuhu, maka telah batal, telah rusak puasa dia. Kenapa? Li'anna dhalika minas syahwah, dikarenakan hal itu termasuk syahwat yang terlarang dilakukan bagi orang yang berpuasa. Allati tunaqid as-shaum, yang membatalkan puasa. Nah, ini sebuah permasalahan yang disebutkan oleh Syekh di sini tentang permasalahan mengeluarkan mani dengan sengaja. Apakah itu membatalkan puasa? Terdapat khilaf di antara para ulama. Jumhurul ulama, mayoritas para ulama berpendapat bahwa batal puasanya. Puasa dia batal. Kenapa? Karena dia tidak menahan syahwatnya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis bahwa orang yang berpuasa itu yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makanan dan syahwatnya, meninggalkan syahwat dan makan minumnya karena aku. Dia tinggalkan syahwat dia. Maka mereka, jumhur, mayoritas para ulama berpendapat, yang dimaksud syahwat di sini semua syahwat, mengeluarkan mani itu adalah syahwat. Ini pendapat yang pertama. Sehingga orang yang tidak menahan syahwatnya berarti dia batal puasanya. Dan di sana ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, dan ini juga pendapat dipilih oleh Imam Ibn Hazm dan juga Syekh Al-Alamah Al-Albani rahimahullah, juga Syekh Muqbil Al-Wadi'i, bahwa orang yang mengeluarkan maninya dengan sengaja di saat dia berpuasa, nah, puasa dia tidak batal. Puasa dia tidaklah batal. Padahal dia melakukan syahwatnya. Nah, dia telah melakukan syahwatnya. Tetapi yang dimaksud dalam hadis, seseorang dalam berpuasa itu dia meninggalkan syahwatnya, maksud daripada meninggalkan syahwat adalah al-jima', dia meninggalkan al-jima'. Jadi tafsir syahwah dalam hadis tersebut adalah al-jima', sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain, bahwa yang dimaksud syahwat itu adalah al-jima'. Sehingga pendapat yang kedua inilah yang lebih rajih, bahwa orang yang mengeluarkan mani dengan sengaja, baik dengan melakukan sebab-sebabnya, melihat dengan pandangan atau dengan sentuhan atau perbuatan yang lainnya, sengaja dia mengeluarkannya walaupun bukan dengan jima, di sini pendapat yang sahih bahwa puasa dia tidaklah batal, tetapi dia mendapat dosa. Dia dosa atas perbuatannya dan wajib bagi dia untuk bertaubat, berkurang pahala puasa dia. Adapun puasanya, maka tetap sah, tetapi dia terkurangi pahala puasanya. Bisa-bisa tidak bermanfaat puasanya dan dia tidak mendapatkan apa-apa dalam puasanya tersebut. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani dan juga Syekh Al-Wadi'i rahimahumullah dan juga beberapa ulama yang lain. Qala amma idza nama as-sha'im. Adapun jika seorang yang berpuasa itu tertidur, kemudian dia fahtalam, kemudian dalam tidurnya dia mimpi basah. Aw anzala min ghairi syahwah kaman bihi marad, atau ada seorang yang keluar darinya maninya tanpa ada syahwah, keluar tanpa ada syahwat seperti orang yang sedang sakit. Fala yubtilu siyamahu, maka puasanya tidaklah batal. Li'annahu lakhtiyara lahu fi dzalik, dikarenakan orang ini tidak ada kesengajaan darinya. Permasalahan yang berikutnya, tadi yang pertama permasalahan mengeluarkan mani dengan sengaja. Adapun permasalahan yang kedua adalah mengeluarkannya tanpa disengaja. Bagaimana tidak disengaja? Seperti orang mimpi, tidak ada kehendak dari dia, atau orang yang sakit mengalami masalah, kemudian dia keluar maninya tanpa ada syahwat dan tidak disengaja. Maka di sini sepakat para ulama bahwa puasa dia tidaklah batal. Puasa dia tidaklah batal karena sebagaimana yang telah kita pelajari di awal, syarat batalnya puasa seseorang itu dengan adanya kesengajaan. Sehingga orang yang tidak sengaja melakukan pembatal puasa, tidaklah batal puasanya. Itulah pembatal yang kedua adalah al-jima'. Kemudian yang ketiga, pembatal puasa yang ketiga adalah at-taqayyu'u amdan, muntah dengan sengaja. At-taqayyu'u amdan wa huwa, yaitu ikhraju ma fil mi'dah min ta'amin aw syarabin. Apa itu muntah dengan sengaja? Muntah dengan sengaja itu mengeluarkan apa yang ada dalam perutnya, mengeluarkan isi perut. Min ta'am, baik dari berupa makanan atau minuman atau syarab, an tariqil fam, lewat jalur mulut. Amdan, dengan sengaja. Sengaja dia mengeluarkan apa yang ada dalam perutnya, mengeluarkan apa yang ada di perutnya dari makanan atau minuman. Amma idza ghalabahu al-qai'u, adapun jika seorang itu terkalahkan oleh muntahnya, maksudnya tidak sengaja, wa kharaja minhu bi ghairi ikhtiyarih, dan muntah tersebut keluar tanpa ada kehendak darinya, fala yu'athiru fi siyamih, maka tidaklah berpengaruh dan tidak membatalkan puasanya. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man dhara'ahu al-qai'u, man zara'ahu al-qai'u falaysa 'alayhi qada', wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Barang siapa yang dikalahkan oleh muntahnya, maksudnya tidak sengaja muntah, termuntahkan, falaysa 'alayhi qada', maka tidak ada qada' baginya, maksudnya puasa dia tetap sah. Wa man istaqa'a, adapun yang berusaha untuk mengeluarkan muntahnya sengaja, 'amdan falyaqdi, hendaknya dia mengganti puasanya, menunjukkan puasanya batal. Inilah hadis yang menunjukkan bahwa at-taqayyu muntah dengan sengaja itu membatalkan as-shaum, dan para ulama berselisih pendapat tentang permasalahan ini. Apakah muntah dengan sengaja itu dapat membatalkan puasa? Sepakat para ulama jika muntah itu tidak sengaja, tidaklah batal puasanya. Tapi jika muntah dengan sengaja dia keluarkan, apakah batal puasanya? Terdapat khilaf di antara para ulama, dan sebab perselisihan terjadi itu adalah hadis ini. Sebabnya adalah hadis ini yang disebut oleh Syekh di sini. Hadis ini para ulama berselisih apakah hadis ini adalah hadis yang sahih, sabit, benar sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Maka pendapat jumhurul ulama, mayoritas para ulama berpendapat bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, sehingga yang berpendapat dengan hadis ini jelas bahwa muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Dan di sana ada pendapat yang kedua yang mereka mendhaifkan hadis ini. Mendhaifkan hadis ini. Di antara para ulama yang mendhaifkan hadis ini, beberapa huffaz al-hadis seperti Syekh atau seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengingkari kebenaran hadis ini. Demikian juga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengingkari hadis ini. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, al-hadithu laisa bisyai, bahwa hadis ini tidak teranggap. Hadis ini adalah hadis yang lemah, laisa bisyai, tidak ada kadarnya, tidak teranggap. Demikian juga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan dalam ta'liqnya tentang hadis ini bahwa la yasihhu isnadu, tidak sah sanadnya. Sehingga pendapat yang kedua bahwa at-taqayyu', maka pendapat yang mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah sehingga tidak bisa kita bangun hukum di atasnya berdasarkan pendapat ini, maka muntah secara sengaja itu tidaklah membatalkan puasa. Maka tidak ada bedanya antara muntah dengan sengaja atau tidak dengan sengaja. Dan inilah pendapat yang lebih dekat. Wallahu a'lam. Sehingga dikembalikan kepada asalnya. Asalnya tetap ada puasa. Tetap seseorang itu di atas puasanya. Al-aslu waqa'us shaum. Asalnya adalah seseorang itu tetap di atas puasanya sampai betul-betul sabit bahwa itu merupakan pembatal puasa, baru kita katakan puasanya batal. Dan juga di antara dalil pendapat yang kedua yang mendhaifkan hadis ini yaitu hadis Abi Hurairah. Abu Hurairah adalah perawi daripada hadis ini sendiri. Abu Hurairah merupakan rawi dari perawi yang meriwayatkan hadis man dhara'ahul qai. Abu Hurairah beliau berkata, Abu Hurairah beliau sendiri yang berkata, innamal iftaru mimma dakhala la mimma kharaj. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang itu batal al-iftar, batalnya puasa itu mimma dakhala, dikarenakan ada sesuatu yang masuk. La mimma kharaj, bukan karena ada sesuatu yang keluar. Ini kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian juga semakna dengan ucapan beliau ini dalam hadis Ibnu Umar Ibnu Abbas. Beliau juga mengucapkan ucapan yang semakna dengan ucapan Abu Hurairah ini, bahwa pembatal puasa itu adalah apa yang masuk ke dalam tubuh, bukan yang keluar dari tubuh. Sehingga dengan ini pendapat yang sahih bahwa at-taqayyu' muntah, wallahu a'lam, at-taqayyu' amdan la yubtil as-shaum, tidaklah membatalkan puasa. Namun ada sebuah tanbih, ada sebuah permasalahan penting. Seseorang yang muntah, baik dengan sengaja atau tidak dengan sengaja, jika telah keluar muntah itu sampai ke mulutnya, maka tidak boleh bagi dia untuk mengembalikannya dan menelan lagi muntahnya tersebut. Seorang yang muntah keluar dari tenggorokannya sesuatu, dari makanan atau minuman, jika telah sampai ke mulut, maka tidak boleh bagi orang yang berpuasa memasukkannya dan menelan kembali. Jika yang melakukan ini dengan sengaja, maka puasa dia batal. Puasa orang yang melakukan ini batal, karena dia telah melakukan makan dan minum di saat as-shaum. Kemudian ar-rabi', yang keempat, pembatal puasa yang berikutnya, al-hijamah, bekam. Wahiyah, apa itu hijamah? Wahiyah adalah ikhrajud dami, mengeluarkan darah, minal jild, dari kulit. dunal uruq, bukan dari urat. Famata tajama shaimu, maka kapan saja seorang yang berpuasa itu membekam atau berbekam, faqad afsada shaumahu, maka telah batal puasanya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, aftara al-hajim wal mahjum, aftara al-hajimu al-aftara al-hajima wal mahjum, telah batal puasa orang yang membekam dan orang yang dibekam. Telah batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam. Al-hijamah, apakah membatalkan puasa bekam? Apakah membatalkan puasa? Terjadi juga khilaf di antara para ulama tentang permasalahan ini. Apakah hijamah berbekam itu dapat membatalkan puasa seseorang? Khilaf para ulama, berselisih pendapat. Dan sebab perselisihan itu juga terletak dalam hadis ini. Sebab perselisihan itu terletak di hadis ini. Sumber perselisihan itu sebabnya adalah hadis ini. Aftar al-hajim wal-mahjum, sabda Rasul alaihi salatu wassalam, bahwa orang yang membekam dan berbekam itu puasanya batal, kedua-duanya. Adapun secara sanad, maka hadis ini adalah hadis yang sahih sanadnya. Hadis ini benar sahih sanadnya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayatkan lafaz hadis ini dari 16 orang sahabah, sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini termasuk di antara hadis mutawatir, hadis yang mutawatir. Tetapi apakah hadis ini masih diamalkan? Apakah hadis ini masih berlaku hukumnya? Di sini telah para ulama berbeda pendapat. Pendapat jumhurul ulama mengatakan bahwa hadis ini telah dihapus hukumnya dan sudah tidak berlaku lagi. Hadis ini sudah tidak berlaku lagi hukumnya dan telah dimansukh. Ini pendapat jumhur al-ulama, imam yang empat, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Demikian juga Abu Sahabi, atau afan, bukan imam yang empat, imam tiga imam, Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Dan juga di antara para sahabat banyak yang berpendapat dengan pendapat ini, bahwa hadis ini telah dihapus hukumnya, seperti Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Demikian juga Anas bin Malik dan juga Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhum, dan juga para salaf. Maka pendapat jumhur ulama bahwa hadis ini sudah tidak berfungsi lagi dan sudah tidak bisa diamalkan lagi. Kenapa? Karena telah dihapus dengan hadis-hadis yang lain. Apa dalilnya? Banyak. Di antara hadis yang menunjukkan bahwa hadis ini telah dihapus adalah hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, ihtajama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Dahulu Nabi alaihi salatu wassalam, beliau berbekam di saat puasa. Dahulu Nabi bekam di saat beliau sedang berpuasa. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan juga hadis Abi Sa'id Al-Khudri disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau Abu Sa'id berkata, "Rakhasa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lis-sha'imi fil qiblati wal hijamah." Nabi alaihi salatu wassalam telah memberikan keringanan kepada kami, keringanan kepada orang yang berpuasa untuk mencium istrinya dan untuk berbekam. Maka hadis ini menunjukkan bahwa sebelum datangnya keringanan berarti larangan. Asalnya tidak boleh untuk berbekam. Maka Abu Sa'id mengatakan, rakhasan Nabi. Nabi telah memberi keringanan untuk orang yang berpuasa untuk berbekam. Menunjukkan bahwa hukum itu telah berubah, telah diberi keringanan. Dan juga diantara dalil yang menunjukkan bahwa hadis yang menunjukkan bekam itu membatalkan puasa, itu adalah hadis yang telah dihapus hukumnya. Hadis Anas dalam Sahih Al-Bukhari di Anas bin Malik ditanya, akuntum takrahuna al-hijamah, apakah kalian tidak membenci, apakah kalian membenci berbekam lis-sha'im bagi orang yang berpuasa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu ditanya, apakah kalian tidak suka berbekam di saat kalian sedang berpuasa di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jadi ada seorang yang bertanya kepada Anas, dahulu di zaman Nabi, apakah kalian benci untuk berbekam di saat berpuasa? Maka Anas menjawab, la, tidak. Tidak, menunjukkan bahwa tidak. Tidak ada larangan dan tidak ada kebencian bagi orang yang berbekam di saat as-shaum. Kemudian Anas bin Malik melanjutkan, kecuali min ajlid dha'f, illa min ajlid dha'f, kecuali jika khawatir akan lemah, khawatir akan lemas kondisi orang yang berpuasa tersebut dengan sebab bekamnya dia. Maka dari hadis Anas ini juga menunjukkan di zaman Rasulullah SAW mereka tidak membenci bekam di saat puasa, kecuali satu keadaan, kecuali jika bekamnya itu membuat tubuhnya melemas dan lemah, maka di sini mereka tidak melakukannya. Mereka membenci bekam di siang hari jika itu menyebabkan tubuhnya lemas. Demikian juga di antara dalil yang lain, yaitu sahabah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar merupakan salah seorang di antara para sahabat yang betul-betul kuat dalam mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau dikenal dengan itu, Ibnu Umar. Beliau sampai hal-hal yang kecil yang dilakukan Rasul itu beliau ikuti. Dalam safar sekalipun Rasul dahulu pernah singgah di mana di safarnya, diikuti. Duduk di bawah pohon, diikuti. Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau dahulu juga pernah berbekam di siang hari bulan Ramadan di saat shaum. Kemudian di akhir-akhir umur beliau, beliau berbekam di malam hari di saat bulan Ramadan, tidak lagi di siang hari. Menunjukkan bahwa bekam itu boleh bagi orang yang berpuasa dan tidaklah membatalkan puasanya. Demikian juga dari Ummu Salamah. Ummu Salamah, beliau juga berbekam di saat beliau berpuasa. Demikian juga telah tabit dari beberapa sahabat seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Zaid bin Arqam, bahwa mereka juga pernah berbekam di saat berpuasa. Demikian juga telah datang riwayat dari Ummu Alqamah. Ummu Alqamah salah seorang tabi'in. Dia berkata, kunna nahtajim inda Aisyah, dahulu kami berbekam inda Aisyah, di sisi Aisyah. Aisyah, istri Rasulullah SAW, beliau hadir di tengah-tengah kami dan kami sedang berbekam. Fi nahari Ramadan, di siang hari bulan Ramadan. Fala tungkiru dhalik, maka Aisyah tidak mengingkari perbuatan kami. Jika itu adalah perkara yang mungkar, membatalkan puasa, maka tentu Aisyah akan mengingkarinya. Maka hadis-hadis yang seperti ini, dan ini dalil yang kuat, menunjukkan bahwa bekam itu tidaklah membatalkan as-shaum, baik orang yang membekam ataupun orang yang dibekam. Inilah pendapat yang sahih. Wallahu a'lam. Tapi perlu diingat, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwa bekam di siang hari bulan Ramadan itu boleh, tetapi dikhususkan bagi orang yang tidak terpengaruh dengan bekamnya tersebut. Adapun bagi orang yang jika dibekam, maka akan melemah kondisinya, maka ini tidak boleh dan dibenci. Perbuatan ini dibenci sebagaimana kata Anas bin Malik, dahulu kami tidak mengapa bekam di siang hari, tapi kami tidak suka dan kami membencinya di saat itu menyebabkan kita menjadi lemah. Sehingga orang yang dibekam kemudian dia khawatir akan melemah, maka hendaknya dia tidak membekam dan tidak melakukan bekam di siang hari bulan Ramadan. Yang utama baginya untuk mengakhirkan di malam hari. Ini yang sunnah, atau ini yang utama. Ini yang utama, membekam di malam hari. Dan juga Anas bin Malik atau Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu dahulu beliau bekam di malam hari. Demikian juga Ibnu Umar sebagaimana kita sebutkan tadi, dahulu di awal-awal beliau bekam di siang hari bulan Ramadan. Tetapi di akhir-akhir beliau tidak melakukannya lagi di siang hari karena khawatir melemah dirinya, sehingga beliau melakukannya di malam hari. Sehingga kesimpulannya bahwa jika seorang itu dibekam di siang hari dan mempengaruhi kekuatannya akan melemah, maka ini tidak dianjurkan. Maka ini tidak dianjurkan, sehingga dengan lemahnya puasa dia tidak bisa dia untuk giat beribadah di saat puasa, sehingga ini tidak boleh. Atau bisa-bisa dia sampai batal puasanya disebabkan bekamnya, maka tidak boleh. Kita katakan tidak boleh kalau itu bisa membuat dia sangat lemah. Tapi bagi orang yang tidak ada kekurangan dari kekuatannya, tetap sehat, bugar, dan tidak ada melemah pada dirinya, walaupun dia dibekam di siang hari, maka baginya boleh. Qala wa fi ma'na al-hijamah, kita lanjutkan. Wa fi ma'na al-hijamah, dan yang semakna dengan bekam adalah ikhrajud dami bil fasd. Yang semakna dengan bekam, permasalahan ikhrajud dam, mengeluarkan darah, bil fasd, dengan fasdu, dengan membelah titik-titik tertentu, urat tertentu, dalam rangka pengobatan. Fasdu, al-fasd, mengeluarkan darah dengan membelah urat. Wa ikhrajuhu min ajli tabarru'i bih. Demikian pula yang semakna dengan bekam adalah mengeluarkan darah min ajli tabarru', dalam rangka donor darah. Ini hukumnya sama seperti bekam. Maka pendapat jumhurul ulama bahwa orang yang melakukan fasdu, mengeluarkan darah, membelah urat dan keluar darahnya, maka ini batal puasanya. Demikian juga orang yang donor darah, itu juga batal puasanya. Ini pendapat jumhur. Atau titik tertentu untuk mengeluarkan darah kotor misalnya dikeluarkan, aku donor darah, apa hukumnya mengeluarkan darah dan donor tubuh seseorang yang berpuasa dalam permasalahan al-hijamah? Jawabannya seperti jawaban yang telah kita sebutkan dalam perbekaman tadi. Apa jawabannya? Jika donor darah atau fasdu yang dia keluarkan di siang hari bulan Ramadan di saat puasanya itu membuat dia lemah, maka tidak boleh. Maka ini makruh. Makruh atau bisa sampai dia membatalkan puasanya disebabkan lemahnya, maka tidak boleh. Kita katakan tidak boleh karena hal ini menyeret kepada melakukan perbuatan yang haram, sehingga kita mengatakan tidak boleh. Ini wasilah. Jika itu membuat dia lemah, maka tidak boleh. Tetapi jika donor darahnya dia atau mengeluarkan darah dari tubuhnya itu tidak menyebabkan kelemahan, maka ini tidak masalah baginya. Juga kita teringat dengan sebuah permasalahan. Misalnya ada seseorang yang shaim dan darah dia dibutuhkan oleh orang yang sakit. Darah dia dibutuhkan oleh orang sakit, di mana tidak ada darah lagi kecuali darah dia yang cocok dengannya. Orang sakit butuh donor darah, butuh untuk diberi darah. Jika tidak ada yang bantunya, maka akan mati orang ini, akan tertimpa musibah yang lebih besar, mengkhawatirkan kondisinya. Dan ada seorang yang dia betul-betul dibutuhkan darahnya, betul-betul dibutuhkan darahnya, maka di sini dia harus donor darah, dan dia keluarkan darahnya walaupun dia sedang berpuasa. Dikarenakan ini kondisinya adalah kondisi darurah dalam rangka menyelamatkan nyawa seorang mukmin, walaupun dia nantinya akan melemah, walaupun dia nantinya akan berbuka, tidak mengapa. Sampai dia berbuka pun tidak mengapa, disebabkan dia menolong saudaranya yang akan meninggal atau yang sangat membutuhkan darahnya tersebut. Dan juga kita teringat dengan kaidah yang kita pelajari bahwa min qawaid wa dhidduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ihi fa in tazahama 'adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi wa dhidduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Agama Islam dibangun di atas maslahat-maslahat yang tinggi, fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ih, dan dibangun di atas pencegahan terhadap mafsadah-mafsadah. Fa in tazahama, sehingga jika terjadi perbenturan, adadul masalih, antara maslahat satu dengan yang lainnya, yurtakabul adna yurtakabul a'la minal masalih, diutamakanlah maslahat yang lebih tinggi manfaatnya. Wa diddu, sebaliknya, jika terjadi tazahumul mafasid, jika terjadi perbenturan mafsadah dengan mafsadah yang lain, apa kata Syekh Sa'di rahimahullah, yurtakabul adna minal mafasidi, dilakukanlah mafsadah yang lebih kecil, dilakukanlah mafsadah yang lebih kecil. Bahkan kita bisa mengatakan wajib bagi dia untuk melakukan donor darah walaupun dia berbuka, walaupun dia berbuka, karena ini mafsadahnya lebih kecil dibandingkan kematian seseorang daripada batalnya puasa dia. Demikian juga seperti yang kita contohkan dalam pembahasan qawaid fiqhiyah, seseorang yang berpuasa kemudian dia melihat ada yang tenggelam dan butuh bantuan, tidak ada lagi yang bisa menolong kecuali dia. Jika dia menolong, dia otomatis harus minum air. Maka dia wajib, mau tidak mau dia harus menolong orang tersebut walaupun dia berpuasa, walaupun dia nanti akan batal puasanya. Itulah makna al-hijamah. Pembatal yang keempat yaitu al-hijamah menurut pendapat jumhur ulama. Adapun pendapat yang sahih bahwa al-hijamah tidaklah membatalkan as-shaum, kecuali jika itu menyebabkan ad-dha'f, maka ini tidak boleh seorang melakukan hijamah di saat menyebabkan dia melemah. Amma khurujud damu bil-jurh, adapun keluarnya darah disebabkan luka, aw qal'ud dars, atau cabut gigi, lepas giginya, awir ru'af, atau mimisan, jika darah itu keluar dikarenakan ada sayatan atau luka menyebabkan keluar darahnya, atau giginya lepas dan keluar darahnya, au ar-ru'af, mimisan, fala yadur, maka hal ini, darah-darah yang keluar yang seperti ini tidaklah memudaratkan puasa dia dan tetap sah puasanya. Li'annahu laysa minal hijamah, dikarenakan hal ini tidak seperti hijamah. Wala fi ma'naha, dan tidak pula semakna dengan hijamah. Tidak pula semakna dengan hijamah. Dan juga dikarenakan orang yang mengalami luka dalam tubuhnya, orang yang lepas giginya kemudian keluar darah, dia tidak sengaja. Tidak sengaja. Dan dipersyaratkan dalam batal puasa adanya al-amd. Adanya al-amd. Itulah yang bisa kita bahas di siang di malam hari ini. Ila huna, wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.